sayang lari-lari nona tua muda manusia. Aku di sini, engkau di sana, jangan sampai bercerai. Oh kekasihku, di manalah engkau? Sayang lari-lari nona tua muda manusia. Sayang.